setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu. Oh temanku, sahabat sejatiku. Walau jarak pisahkan kita, tapi hati kita tetap satu. Aku bisa karena dirimu. Kita bisa karena kita bersama. Sebuah cerita untuk dunia. Kau berikan harapan di setiap langkahku. Kau berikan kekuatan di setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu. Oh temanku, sahabat sejatiku. Setiap lemahku. Tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu. Oh temanku, sahabat.